المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. Beliau menyatakan fal wajibu al mahkumu bis sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Wajib, maka wajib adalah al mahkum, sesuatu yang dihukumi. Maka wajib adalah al mahkum, sesuatu yang dihukumi bis sawabi, dihukumi dengan mendapatkan sawab, pahala, ganjaran, kebaikan. Fi fi'lihi, pada perbuatannya, yaitu perbuatan melaksanakan kewajiban. Fi fi'lihi, pada melaksanakannya, melaksanakan yang wajib tadi. Dan juga wa tarki bil iqabi, dan dia sesuatu yang dihukumi, ya, dan dalam meninggalkannya itu akan mendapatkan iqab, sanksi, hukuman atau siksa. Ya, jadi kalau definisi ringkasnya, ya, secara uraian bebas keluar dari bait yang beliau katakan, bait wajib ada sesuatu yang berpahala jika dilakukan dan berakibat dosa jika ditinggalkan. Ya, nah, ini kalau kita sebutkan ta'rif bil khawas, ya, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab beliau Usul Fiqh Al-Islami. Ya, jadi paham makna sini? Wal wajibul mahkumu bis-sawabi fi fi'lihi wa tarki bil iqabi. Paham makna sini? Bisa dipahami? Baik. Ya, nanti ada sigoh-sigohnya. Sigoh-sigoh wajib. Ya, sigoh tu amr, misalkan fi'il amr. Wa aqimus shalawati zakah, ya. Paham enggak sini? Ini berarti wajib. Ini sigoh ini menunjukkan wajib. Ya. Atau dalam bentuk masdar. Ya, masdar yang di situ dia sebagai pengganti dari fi'il amr. Fa idza laqitum alladziina kafaru fa darbar riqab. Fa darbar riqab, darba masdar. Dia adalah pengganti iwad dari fi'il amr. Atau fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr. Maka na yu'minu billahi falyaqul khairan, falyaqul khairan au liyasmut. Maka berkata baik atau diam itu adalah wajib bagi siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Nah, atau dari kata-kata wajib itu sendiri. Misalkan kutiba furida. Nah, furida alaikum. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi kepada Mu'ad. Ya. Ya Mu'ad, innaka satadri satati qauman min ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahada la ilaha illallah. Fa in ata'u ka lidzalik fa'alimhum anna Allah tarada 'alaihim. Ya, kalau mereka sudah mau mentaati bersyahadat, katakanlah bahwasanya Allah mewajibkan. Atau kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Nah. Ya. Atau dengan sigoh yang lain yang menunjukkan adanya sigoh jazm, semisal walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi barang siapa yang mampu, dia diterangkannya insyaallah taala. Nah, dalam mazhab Syafi'i wajib ini memiliki makna lain. Antum catat, yang pertama al-lazimu. Ini dalam mazhab Syafi'i maknanya sama. Wajib maknanya sama, al-lazimu. Ini yang pertama. Itu maknanya adalah al-wajib. Kemudian yang kedua, dalam mazhab Syafi'i nanti di buku-buku usul fikih mazhab Syafi'i ada namanya al-muhattamu. Al-muhattamu, haknya hak kecil. Al-muhattamu. Al-muhattamu. Ini maknanya juga wajib. Kalau nanti ketemu di buku usul fikih Syafi'iyah akan ketemu al-muhattam bermakna wajib. Al-lazim bermakna wajib. Satu lagi al-maktubu. Al-maktubu, al-maktubu bermakna al-wajib. Nah, yang terakhir ini yang sering diungkapkan oleh para fuqaha atau usuliyun dari mazhab Syafi'iyah, al-fardu. Al-fardu. Walaupun nanti fardu itu semuanya ini nanti ada semuanya fardu, wajib, muhattam, maktub, lazim, ada namanya wajib ain, wajib kifai. Ya, wajib ain, wajib kifai. Nah, kalau wajib kifai, apa itu wajib kifai? Adalah muhimmun yuqsadu husuluhu min ghairi nadharin bidzati ila fa'ilihi. Ya, ini diterangkan oleh para ulama Syafi'iyah. Apa sih yang dimaksud dengan wajib kifayah? Ya, fardu kifayah. Dia adalah muhimun, sesuatu yang urgen. Sesuatu yang urgen, yang yuqsad, yang ditujukan, dituju, dimaksudkan husuluhu, ya, tercapainya, ya, min ghairi nazar, tanpa memandang bidzat, ya, bidzat ila fa'ilihi, tanpa memandang per individu pelakunya. Nah, ini namanya fardu kifayah. Tapi semisal apa? Salat jenazah. Semisal apa? Apalagi dakwah. Dakwah kan fardu kifayah. Enggak fardu wajib, enggak bukannya fardu. Tapi ya, sekarang kita baca penjelasan Syekh Al-Utsaimin di sini. Ya. Qala arrafa al-muallifu rahimahullah al-wajibu bihukmihi la bihaqiqatihi. Nah, al-muallif di sini yaitu Asy-Syaikh Al-Amriti, Syarafuddin Al-Amriti, beliau arrafa, beliau mentarif, mendefinisikan, ya, al-wajib, mendefinisikan al-wajib bi hukmi, dengan hukumnya saja. Itu hukumnya, konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Nah, begitu aja. Ini dari sisi hukum, bukan dari hakikatnya. Ya, sedangkan wa ta'rifu bil hukmi ma'ibun indal manatiqati. Nah, sedangkan definisi dari sisi hukum ini adalah sesuatu yang ma'ib, sesuatu yang cela, yang aib, yang cacat menurut ya, ahli mantik. Indal manatiqah menurut ahli mantik. Tetapi menurut para ulama ahli usul, menurut ulama ahli fikih, oh itu enggak ada masalah. Ya, ahli mantik memang mereka mau berpanjang-panjang soal kalam. Karena mereka adalah aslinya ahlul kalam. Ya. Ahlul mantik, wah ini enggak benar ini. Wah, kalau mereka mendefinisikan. Makanya kalau antum baca buku-buku usul yang muallifnya terpengaruh oleh ilmu mantik, ilmu kalam, mereka definisinya akan berbeda dengan yang dipaparkan oleh Syekh. Ya. Atau yang dipaparkan oleh al-muallif di sini yaitu Syekh Syarafuddin Al-Amriti rahmatullah alaih, maupun yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ya, jaizun indal fuqaha, tetapi mendefinisikan sebuah term dengan definisi hukum, ya, konsekuensinya itu boleh menurut ahli fikih. Wa nahnu nasluku tariqal fuqaha, nah kata Syekh Al-Utsaimin, dan kami pun menempuh metode yang telah ditempuh oleh para ahli fikih, enggak masalah. Wa illa fal manatiqatu yaqulun, karena kalau tidak, ya, orang-orang ahli fikih, ahli mantik, mereka mengatakan wa indahum min jumlatil mardudi an tudkhala al ahkamu fil hududi, ya, mereka memiliki jumlah yang mardud, ya, yaitu ini orang manatiqah membantah kaum fuqaha, membantah kaum ahli fikih yang mendefinisikan wajib dengan konsekuensi hukum. Mereka mengatakan indahum, mereka itu ahli fikih memiliki min jumlatil mardud, sebuah definisi yang tertolak, ya, anta dakhala al ahkamu, yaitu ahkam dimasukkan fil hudud, pada hududnya aja, pada batasan-batasannya aja, konsekuensinya aja. Kata mana teqah, wah ini enggak bisa, mereka bikin syair kayak begini, ya. Wa indahum min jumlatil mardudi an tudkhala al ahkam fil hududi. Nah, ini orang manatiqah yang mengucapkan. Mereka mengucapkan ini dalam rangka untuk meledek atau untuk menjatuhkan atau untuk mendiskreditkan kaum fuqaha. Ya, nah, ini ahli manatiqah enggak penting. Ya, definisi ini bisa apa aja. La musyahadah fil istilah. Ya enggak usah terlalu kayak begitu. Yang penting adalah dari definisi dipahami kemudian berbuah amal. Ini yang penting. Ya, barakallahu fi. Lihat manatiqah mereka berdalam-dalam dalam ilmu usul. Mana amalan mereka yang ahli manatiqah? Yang mereka beramal, berdakwah, mana? Ya, mana ahli mantik yang muncul banyak ke permukaan? Tidak, justru yang muncul adalah ahli fikih. para fuqaha, imam-imam mazhab. Ya, masyhur nama mereka, kita kenal. Ahli mantik siapa? Ya. Ya, fal manatiqah yaqulun, maka para ahli mantik mengatakan kepada para fuqaha, arif asy-syai'a bimahiyatihi la bihukmihi. Ya, kata mereka kepada ahli fikih, oh ya, ahli fikih, arif, definisikanlah asy-syai'a, sesuatu itu, bimahiyatihi, dengan substansinya, dengan hakikatnya. La bihukmihi, bukan dengan hukumnya, dengan konsekuensinya. Nah, fal insanu bita'rifil mahiyati wal haqiqati hayawanun natiqun. Nah, ini definisi dari ahli mantik. Maka insan, ya, maka insan dengan definisi yang mahiyahnya, yang substansinya, hakikinya, wal haqiqah, dia adalah hayawanun natiq. Nah, ini ahli mantik kebanyakan mereka adalah falasifah. Falasifah, mereka mengingkari adanya jin dan malaikat. Mereka menganggap jin dan malaikat itu adalah sebuah ilusi, halusinasi, enggak ada dalam kenyataan. Maka mereka mengatakan yang berbicara, makhluk yang dapat berbicara, yang dapat berpikir adalah adalah manusia aja. Mereka punya definisi lain, al-insanu hayawanun dhahik. Manusia adalah makhluk yang dapat tertawa. Padahal Nabi, kata Nabi SAW, ya, bertanya kepada Jibril, kenapa tuh si Mikail dia enggak pernah ketawa lagi? Ya, ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar, kata Nabi. Mikail enggak pernah ketawa sejak diciptakannya neraka. Sejak diciptakannya neraka. Ya, tertawa, jadi ada yang tertawa. Jin-jin, ya. Idza tasa'aba ahadukum, kalau di antara kalian muap, tutuplah semampunya. Karena kalau enggak apa? Setan tertawa. Nah, kaum falasifah, qaramithah, yang mereka adalah aslinya ahli mantik, mereka mendalami ilmu mantik, mereka mengingkari hal ini. Mereka mengingkari jin, manusia itu mewujudan, ada. Mereka mengatakan, laisa bimawujudain. Keduanya itu enggak ada. Laisa bimawujudain. Keduanya itu enggak ada. Keduanya jin dan malaikat. Makanya mereka mendefinisikan al-insan hayawanun natiq. Kata mereka, akhir manusia definisikan sesuai hakikatnya. Padahal kalau mau semua dong, al-insan wal jin wal malaikah, ya, hayawanat natiqun. Harus begitu. Ya, hayawan natiqun. Ya, harusnya begitu. Atau hayawanat natiqat, harusnya. Demikian kalau mereka jujur. Ya, ini karena keimanan mereka tidak ada kepada malaikat, kepada ya, mempercayai maksudnya. Adanya malaikat enggak ada, mereka enggak mempercayai adanya jin, mereka buat definisi ini. Lakin law kulna al-insanu hayawanun yata'allamu idza duriba fa hadza laysa bihaddin fi urfihim bal huwa hayawanun natiqun. Akan tetapi kalau kita katakan manusia itu adalah makhluk yang yata'allam, yang dapat merasakan sakit, idza duriba, kalau dia dipukul, maka ini ya bukanlah haddin fi urfin, ini bukanlah batasan, bukanlah batasan menurut kebiasaan ahli mantik. Ya, bal huwa hayawanun natiq, bahkan dia adalah hayawan natiq. Nah, ala kulli halin, ya, bagaimanapun al-muallif rahimahullah salaka maslakal fuqaha. Mu'alif di sini Syekh Al-Amriti, beliau menempuh metodenya para ahli fikih, wahuwa jawazu ta'rifi syai' bihukmihi, yaitu ya diperkenankannya mendefinisikan sesuatu dengan hukumnya, ya, bukan dengan substansinya atau hakikatnya. Wa amman haqiqatu fa in arafnaha fahada min babil kamali. Ya, adapun hakikat, fa in arafnaha, kalau kita memang mengetahuinya, ya, hakikat dari sesuatu itu, maka ini merupakan sebuah kesempurnaan aja. Wa illa falaysa bisyartin. Karena kalau tidak kita kenali hakikatnya sekalipun, itu bukanlah sebuah syarat. Ya. Baik. Wal wajibu fil lughati as-sabitu. Nah, sedangkan wajib secara bahasa dia adalah alwa apa namanya? As-sabit, sesuatu yang tetap. As-saqit, sesuatu yang jatuh, gugur. Nah, amal awal ada pun yang pertama, wajib bimakna sabit. Fa antakula, misalkan Anda mengatakan hakuka wajibun alayya. Nah, berarti hakuka sabitun alayya. Hakmu, hak dirimu itu tetap ada pada diriku. Wajibun alayya. Ya, misalkan saya berhutang pada Pak Ismail 1 juta rupiah. Nah, saya mengatakan pada Pak Ismail, hakuka wajibun alayya. Hakmu 1 juta sabitun, itu tetap ada pada diri saya. Saya tetap mesti tunaikan hak Anda tadi. Paham sini? Nah, ini kalau definisi yang pertama, wajib bimakna sabit. Nah, sekarang wajib bimakna sakit. Toh. Wajib bimakna sakit. Sakit tadi apa artinya? Hah? Gugur. Nah, kalau yang pertama, laisa fihi iskalun. Di sini kalau begitu enggak ada problem. Ya. Enggak ada masalah di sini. Nah, amasani. Nah, ada pun yang kedua. Wajib tadi bimana apa? Sakit. Sakit apa artinya tadi? Jatuh. Ya, misalkan fa minhu qauluhu ta'ala. Di antara definisi ini ialah firman Allah Ta'ala, fa idza wajabat junubuha. Nah, apabila lambung unta itu wajabat. Nah, ini di surah Al-Hajj. Menyembelih unta dalam keadaan diri, wa idza wajabat junubuha, apabila janbunnya, junub jamak dari janbun, apa namanya, lambung unta ini telah jatuh, telah roboh. Nah, wajabat maknanya saqatat, bimakna saqatat. Ini siapa ini? Fatima. Kenapa Fatima? Minta air. Disuruh uminya ya, mata-matain abinya ya. Abinya belajar apa itu? Kitabun nikah apa usul fikih? Nah, kalau kitabun nikah, oh ini bab taksim, pembagian malam. Nah, usus ta'adun. Waduh. Ya, mana tadi? Nah, wa idza wajabat junubuha ayani saqatat alal ardh. Wa idza wajabat wa idza saqatat junubuha alal ardh. Apabila lambung unta tadi perutnya itu sudah jatuh roboh ke tanah. Li'annal ibila tuzbahu wa hiya qa'imatun. Karena yang namanya ibil, unta itu dia disembelih dalam keadaan dia berdiri. Ya, ibil itu disembelih dalam keadaan berdiri, beda sama sapi, beda sama kambing. Nah, disembelihnya dirobohin. Ya, sapi, kambing. Tapi kalau unta enggak, dia berdiri. Dia lagi berdiri disembelih. Ya, fa idza dubihat saqatat. Maknanya apabila dia telah disembelih, maka dia pun roboh, jatuh. Nah, ini kalau dari sisi bahasa. Wajib maknanya ada sabit, ada ada sakit. Lakin alwajibu fil lakin alwajiba. Ya, boleh dibaca lakinna itu temannya inna atau huruf atau terserah ya, istinabiyah. Lakin alwajib lakin alwajiba fil istilahi, akan tetapi wajib berdasarkan istilah ya, bi'tibari ta'rifid dzati. Ya, kalau dalam istilahnya berdasarkan definisi zatnya, zat dari wajib, huwa ma umira bihi ala wajhil ilzami bil fi'li. Wajib itu adalah ma umira. Dia adalah sesuatu yang diperintahkan. Ya, bihi untuk dilaksanakan perintah tadi, ala wajhi al ilzam. Ya, ala wajhi al ilzam dalam bentuk kemestian. Bil fi'li, untuk melaksanakannya. Yakni maknanya adalah idza amara Allahu bi syai'in, apabila Allah memerintahkan sesuatu, au amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, ala wajhil ilzami. Ini handphone antum. Loh, itu apa itu? Alarm tidur. biasa bobo-bobo siang ya, BBS. Baik. Nah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu ala wajhil ilzami dalam bentuk kemestian mesti ditunaikan bil fi'li fahuwa wajibun, maka itu adalah wajib. Ya, Allah memerintahkan pada kita wa aqimus shalawatu zakah, maka berarti itu ala sabil ilzam, ala wajhil ilzam, maka itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Wa qauluna fi ta'rifi, dan perkataan kami dalam definisi wajib adalah ma umira bihi, ya, yang diperintahkan untuk melaksanakannya, berarti kharaja bihi salah satu asya'a. Berarti tidak termasuk di sini tiga hal. Keluar di sini tiga hal. Al-muharramu wal-makruhu wal-mubahu. Yaitu yang diharamkan, yang dimakruhkan, dan yang di mubahkan, diperbolehkan. Wadakhala fihi, berarti masuk juga di sini di wajib, karena dia adalah umira bihi. Umira bihi diperintahkan adalah fihi al-maslun, sesuatu yang disunnahkan. Karena sesuatu yang disunnahkan juga diperintahkan. Ya enggak, kata Nabi, wahfuliha. Ya. Apa, panjangkanlah jenggot. Panjangkanlah jenggot. Ini maslun. Maslun, ya enggak? Disunnahkan, ada perintah. Nah, li'annal masnuna ma'murun bih, karena yang namanya sesuatu yang disunahkan itu juga diperintahkan. Wa qauluna, dan pendapat kami al-wajib ilzam bil fi'li dalam bentuk kemestian untuk dilakukan, berarti kharaja bihi al-mandub. Kharaja bihi al-mandub, berarti mandub enggak termasuk di sini. Keluar dari definisi ini. Bisa dipahami sini? Ngerti sini? Baik. Minum lagi Ovaltine-nya. Nah. Ya, yuk sekadar doyan Ovaltine. Antum enggak doyan Ovaltine? Doyan? Kira enggak doyan? Siapa yang enggak doyan? Pak Lukman enggak doyan? Wah, wow, habis masyaallah. Yang enggak doyan, waduh. Besok repot anunya dia napa? Air tajin aja kali ya. Aduh. Baik. Qala wa amma hukmuhu. Adapun hukumnya. Fa yaqulu al muallif rahimahullah. Maka muallif di sini Syekh Al-Amriti rahmatullah alaih mengatakan, fal wajibu bil mahkumi bis sawabi fi fi'lihi wa tarki bil ikhabi. Wajib itu adalah sesuatu yang dihukumi dengan pahala bil fi fi'lihi, dalam melaksanakannya. Wa tarki bil iqabi, dan dihukumi bagi yang meninggalkannya, dihukumi dengan iqab, dengan hukuman. Ya, dengan hukuman. Ya, diperintahkan orang yang berpahala dapat, orang yang sholat dapat pahala, waqimus shalah ya, dapat, ya dapat pahala, pahala sholat ini pahalanya begitu begitu misalkan. Nggak mau sholat, nah, dapat hukuman neraka sakor, dapat hukuman neraka sakor. Bahkan nggak mau sholat terus terusan bisa kufur. Alhamdulillahi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kufur. Ya, fa yaqulul muallif rahimallah, fal wajibu bil hukmihi bis sawabi fi fi'lihi wat tarki bil iqabi. Yakni kata Syekh Al-Utsaimin, ma hukima bis sawabi fa'ilihi wa hukima bil iqabi ala tarikihi. Yaitu wajib adalah ma hukima bis sawabi fa'ilihi, yaitu yang dihukumi dapat pahala bagi yang melakukan, bagi yang melaksanakan, dan dihukumi iqab, hukuman bagi yang meninggalkan. Nah, Baik. Wahada ta'rifu fihi syai'un min at-taqwil, dan definisi ini ya, terdapat pembahasan yang panjang sebenarnya. Walihada arrafahu ba'duhum bi annahuma usiba fa'ilu imtisalan. Ya, kenapa terdapat pembahasan yang panjang? Karena nanti ada ketentuan. Gimana orang yang melaksanakan kewajiban niatnya enggak ada? Niatnya enggak ada. Dia melaksanakan kewajiban. Waqimus sholata wa atuz zakah, dia mengerjakan salat. Ya udah, saya kerjain salat. Tapi niat dia untuk dilihat orang. Oh, riya. Nah, berarti diterima enggak salatnya? Kalau dia riya dari awal sampai akhir, sepakat para ulama tidak diterima. Tapi kalau riya dia di setengah, ini khilaf para ulama. Ah, yang diterima adalah yang sejauh mana dia ikhlas. Dari rakaat 1 sampai rakaat kedua dia ikhlas. Itu yang diterima. Rakaat ketiga sampai keempat dia riya, enggak diterima. Nah, ini khilaf para ulama, pendapat ini yang rajih, ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di kitab beliau ya, Natul Mustafid, ya, syarah kitab Tauhid. Nah, ini jadi ini masalah panjang nanti. Nah, oleh karena itulah kata beliau, walihada arrafahu ba'duhum, oleh karena itulah sebagian ulama yang lainnya mendefinisikan bi annahu, bahwa wajib itu adalah ma usiba fa'iluhu imtisalan. Itu yang diberikan pahala orang yang melakukannya imtisalan, karena memang dia mengerjakan, niat mengerjakan. Imtisalan, karena memang dia niat mengerjakan dengan ikhlas, ya, dengan penuh kecintaan, dengan penuh kepengagungan. Karena Allah tidaklah diibadahi melainkan dengan mahabbatan wa ta'ziman wa zullan, dengan penuh kecintaan, pengagungan dan kerendahan. Wastahaqqa tarikuhu al-iqaba, dan berhak untuk diberikan hukuman bagi orang yang meninggalkannya. Artinya nanti kalau ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban, ya belum tentu dia diikop. Ya, nanti kan datang, bisa jadi Allah mengampuninya, ditimbang amal kebaikannya lebih banyak, ya. Atau dia ternyata ada uzur, uzurnya banyak, ya, uzur bil jahal, uzurnya ada, kan? Misal uzurnya, wah, dia tidur, ya dia tidur. Dia tidur, dia tidak melaksanakan kewajiban. Ya, antara dia tidur antara maghrib dan isya, maghribnya kelewat. Ya, kan itu enggak mesti, ya enggak? Enggak mesti. Nah, atau ada pengacara yang dia gila. Dia gila rufi al-qalam an salasa, gitu kan? Pena diangkat dari tiga jenis manusia. Anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai diwaras. Ya. Anisobi hatta yahtalima, dari kecil sampai dia ikhtilah. Tayyib. Wa qawluna ma usiba fa'iluhu imtisalan, dan ya, perkataan kami bahwa wajib adalah yang diberikan pahala bagi pelakunya imtisalan, karena memang dia imtisal, benar-benar niat mengerjakan. Ya, dia betul-betul niat mengerjakan dengan ikhlas, maka di sini kharaja bihi ma law fa'alahu adiyan. Maka di sini keluar dari pembahasan ini seandainya dia melakukan kewajiban tersebut adiyan. Ya, karena memang sudah jadi kebiasaan. La lil imtisal, bukan karena ingin melaksanakan perintah. Fa inna hadza la yusabu, maka yang seperti ini tidak diberikan ganjaran pahala. Ya, tidak diberikan ganjaran pahala. Ya, kenapa umroh di bulan Ramadan? Ya udah biasa. Oh, bukan karena Allah. Enggak, emang udah biasa. Dapat pahala enggak? Padahal umroh di bulan Ramadan seperti pahala haji. Wah, udah biasa kata dia. Kenapa antum pakai jenggot? Nabi kan perintahkan jenggot. Ya enggak? Kenapa perintah pakai jenggot? Ya udah biasa. Ya, penyanyi rap aja pakai jenggot. Masa saya enggak? Wah, dapat pahala enggak? Enggak. Ya, paham sih Mas Bowo. Nah, ya, perempuan pakai jilbab, ya, dia dapat pahala kalau dia imtisalan. Dia mengamalkan ayat ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudina 'alaina min jalabibihinna. Dia enggak, kenapa pakai jilbab? Ya, udah biasa. Kalau di sini enggak pakai jilbab aneh gitu. Ah, dapat pahala enggak? Oh, enggak. Ya. La budda an yakuna fa'ilan li syai' mumtasilan li amrillah bih. Maka mestilah orang yang melakukan sesuatu, dia mesti mumtasilan, mesti melaksanakannya, niat melaksanakannya tersebut karena melaksanakan perintah Allah. Sudah? Paham di sini? Ngerti? Pak Suradi? Pak Edi? Lanjut. Wa qauluna, dan perkataan kami, wastahaqqa tariku al-iqaba, ya, dan orang yang meninggalkan kewajiban, dia berhak mendapatkan iqab, hukuman. Walam naqul, dan kita tidak katakan uqibal tarikuhu, disiksa, dihukum yang meninggalkannya. Kenapa? Li'annahu qad yu'aqabu, karena terkadang dia disiksa, terkadang tidak. Nah, ini yang membedakan antara Mu'tazilah, Khawarij dengan Ahli Sunnah. Kalau Ahli Sunnah wal Jamaah, dosa-dosa besar selain kesyirikan itu tahtal masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah. In ghafarahu, kalau Allah mengampuninya, ya, berarti dia la yu'adzab, orang tadi tidak diazab. Ya. Tapi kalau Allah azab, ya itu dengan keadilan keadilan Allah. Kalau Allah ampuni dengan rahmat Allah, keadilan Allah. Ya. Nah, kalau Khawarij, Mu'tazilah, sesuatu yang melanggar kewajiban walaupun bukan kesyirikan, pasti diazab enggak? Pasti diazab. Karena mereka punya kaedah yang diambil dari ayat innallaha, ya, sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Oh, diazab, pasti diazab. Pasti diazab, gitu kan? Dosa besar. Apa sih dosa besar? Dosa yang diancam pelakunya dengan neraka atau dengan laknat. Oh, ini dilaknat. Oh, ini dosa besar. Maka ini berarti dia pasti diazab. Kenapa? Innallaha la yukhliful mi'ad, kata Khawarij, kata Mu'tazilah. Ahlussunnah, oh enggak. Terkadang diazab, terkadang tidak. Paham enggak di sini? Nah, taibarakallahu fiik. Nah, jadi definisi-definisi begini ini juga banyak ini, ya, dari ahli usul kalangan Mu'tazilah. Ya. Dari ahli usul dari kalangan Mu'tazilah, karena dari 4 buku induk usul fikih, 2 itu berasal dari Mu'tazilah. Ya, ada 4 kitab induk usul fikih. 2 dari Asy'ari, 2 lagi dari Mu'tazilah. Semisal kitab Al-Umat, itu buku induk usul fikih karangan Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Al-Mu'tamad, muridnya, itu karangan Abdul Husain Al-Basri Al-Mu'tazili. Al-Burhan, karangan Al-Imam Al-Juwayni Al-Ash'ari. Kemudian Al-Mustasfa, karangan Abu Hamid Al-Ghazali Al-Ash'ari. Ada yang 2 ini, yang awal Al-Umat dan Mu'tamad, itu mempengaruhi. Jadi kalau orang sudah salah, pasti dihukum. Nah, ini madhabnya apa berarti? Madhabnya siapa kalau berarti? Mu'tazilah. Belajar usul fikih juga hati-hati nih. Jangan sampai terbawa. Ya. Qala. Pas mana lagi? Yang mana? Wah. Walihada, oh ya, li anna tarik li annahu qad yu'aqabu, karena orang yang meninggalkan kewajiban terkadang diazab. Wa qad yu'fa anhu, terkadang diampuni. Ya, terkadang diampuni. Walihada, oleh karena itulah, karena ta'bira biqaulina. Walihada fa inna ta'bira biqaulina, oleh karena itulah, ya, ungkapan yang dari ucapan kami, yaitu definisi usul, definisi wajib ini dari ungkapan kami adalah wastahaqqa tarikuhu al-iqabah. Ya. Jadi yang meninggalkan itu wastahaqqa, dia layak mendapatkan hukum, dia berhak mendapatkan hukum. Aula, ini lebih utama daripada min qaulina uqiba tarikuhu, diiqab, dihukum pelakunya. Fasara indana al-ana maka jadilah ya, menurut kita saat ini al-wajib lahu ta'rifun bil haqiqati wa ta'rifun bil hukmi, maka wajib dia memiliki definisi pada hakikat dan juga memiliki definisi pada pada ranah hukum, pada ranah hakikatnya, pada ranah hukumnya. Ta'rifu bil haqiqah, nah ta'rifnya dengan hakikat apa? Ma umira bihi 'alal wajhil ilzami bil fi'li, itu sesuatu yang diperintahkan dalam bentuk kemestian untuk dilakukan. Wal hukmu ma usiba fa'iluhu wastahaqqa al-iqabata lahu. Nah, ini kalau sisi hukum, kalau wajib dari sisi hukum apa? Yaitu ma usiba fa'iluhu, sesuatu yang diganjar pelakunya ya, wastahaqqa al-iqabata lahu, dan berhak mendapatkan hukuman yang meninggalkannya. Bisa dipahami sini? Ya, wa min amsilatil wajibi as-salatu wal hajju wasiyam wa zakat wa ghairu dhalik. Nah, contoh-contoh haji, salat, haji, puasa, zakat dan sebagainya. Ya, cukup ya. Setelah dars antum setoran hafalan ya. Sekarang kalau ada yang mau ditanya silakan. Ya, wabillahi taufik wa sallam.